Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa ala, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama yang online ini. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, kita memohon kepada Allah Jalla wa ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah seringkali mempertemukan kita di majlis ilmu agama secara online, agar mempertemukan kita di majlis ilmu agama secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Walillahilhamd, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca uraian penulis Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala tentang sirah perjalanan hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, dari Mekah ke Habasyah, ya. Di mana hijrah pertama kali yang mereka lakukan itu berjumpa pada tahun 5 kenabian, 12 orang laki-laki dan 4 wanita yang dipimpin oleh Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang membawa putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah radhiyallahu anha. Setelah beberapa lama mereka menetap di Habasyah, mereka pun kembali ke Mekah karena suatu kejadian yang telah kita sebutkan, yang telah kita simak dari uraian penulis sebelumnya. Ya. Rupanya setelah mereka pulang ke Mekah, mereka melihat bahwa apa yang mereka kira selama ini telah terjadi rupanya belum terjadi. Maka mereka pun kembali melakukan hijrah yang kedua kalinya dari Mekah ke Habasyah karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi menyelamatkan akidah tauhid mereka. Akan tetapi hijrah yang kedua kali ini dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kurang lebih dari kalangan laki-laki ada 83 orang dan dari kalangan wanita ada 18 orang. Baik, telah kita ketahui perjalanan hijrah mereka yang begitu melelahkan, yang begitu meletihkan mereka, sebuah hijrah yang menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dari mereka. Maka sebelum kita berpindah kepada judul bab yang lainnya, setelah saya sebutkan kesimpulan kajian sirah pertemuan yang sebelumnya, maka insyaallah taala ada baiknya kita memetik beberapa pelajaran, beberapa ibrah dari sirah perjalanan hijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Habasyah, baik yang pertama kali ataukah yang kedua kalinya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui di pelajaran yang lalu, bahwa hijrah ke Habasyah itu dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, dengan rincian yang telah kita simak di pertemuan yang lalu, di antara ibrah yang dapat kita petik dan penting untuk kita renungi dan kita sampaikan kepada anak keturunan kita agar mereka semangat di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama mereka, agar kita agar kita selalu termotivasi untuk membela agama Allah Jalla wa'ala dengan ilmu, dengan amalan, harta, tahta, dan dengan segala sesuatu yang mampu kita lakukan. Ya, adalah pengorbanan seorang muslim itu mesti mengorbankan hal yang mahal dari dunianya demi menyelamatkan akidah, iman, dan tauhidnya. Nah, sungguh segala sesuatu yang mahal dari perhiasan dunia ini itu menjadi murah dan mudah untuk dikorbankan oleh seorang muslim dan muslimah demi menyelamatkan agama, iman, akidah, tauhidnya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela meninggalkan tanah air mereka, negeri kelahiran mereka. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka, kerabat mereka, sahabat-sahabat mereka, dan harta-harta mereka demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan tauhid, hidayah sunnah yang Allah Jalla wa'ala telah anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dengan penuh keridhaan terhadap ketetapan Allah Jalla wa'ala dan dengan kelapangan dada menjalankan perintah dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Habasyah. Allahu akbar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sungguh Allah Jalla wa Ala Maha tahu siapakah yang paling tepat untuk ia angkat sebagai sahabat-sahabat Nabi. Sungguh ia Maha tahu dan Maha hikmah. Kapankah seorang itu dihidupkan dan dimatikan? Iyadan billah, bisa jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita adalah orang-orang yang murtad. Mungkin kita akan berada di barisan Abu Lahab memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena iman kita yang lemah atau karena ambisi kita terhadap dunia yang sangat kuat. Yeah. Bagaimana seandainya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang seperti ini, mampukah kita melaksanakannya? Sedangkan di hari ini dengan serba kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita masih seringkali melanggar aturan Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebagian kita masih belum berani hijrah dari riba, belum berani dari hijrah dari pekerjaan yang haram, belum mau hijrah dari maksiat yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Tetapi lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi menyelamatkan akidah, tauhid, iman, sunnah yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk mereka, mereka rela mengorbankan keluarga, meninggalkan harta dan tanah air mereka demi menyelamatkan akidah yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Habasyah bukanlah perjalanan yang mudah untuk dilakukan. Di masa itu sekalipun, kalau kita bandingkan dengan masa kita sekarang, tentu itu adalah perjalanan yang cukup melelahkan, mengerikan. Tiada yang mau melakukannya kecuali orang-orang yang benar-benar diberikan tauhid dan iman yang sempurna dan kuat di dalam hatinya. Perjalanan dari Makkah ke Habasyah itu adalah perjalanan yang memberatkan sekalipun di masa itu. Harus melewati Laut Merah, laut yang begitu mengerikan, mereka harus menaiki perahu-perahu kecil, kapal-kapal kecil menuju Habasyah, sebuah negeri yang mereka tidak memahami bahasa penduduknya, sebuah negeri yang tiada hubungan nasab antara mereka dengan masyarakat yang ada di dalamnya. Sebuah negeri yang kulit, tabiat, dan nasab penduduknya berbeda 180 derajat dengan mereka. Mereka orang Arab, sedangkan Habasyah dari Habasyah, non-Arab, Ajami. Mereka berkulit hitam, sedangkan orang Arab berkulit putih, kuning, yang kemerahan, atau semisal dengannya. Tiada nilai-nilai dunia yang Nabi SAW janjikan untuk mereka apabila mereka berada di Habasyah. Yang Nabi janjikan kepada mereka hanyalah mereka tidak akan dizalimi, disiksa, ditindas karena agama mereka seperti yang mereka rasakan selama mereka mengikuti Nabi SAW di Mekah, di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri atau bahkan keluarga besar mereka sendiri. Hanya itu yang Nabi janjikan untuk mereka. Nabi tidak menyatakan kepada mereka, pergilah ke Habasyah, di sana insya Allah akan ada yang memberikan pekerjaan untuk kalian, di sana akan diberikan rumah gratis untuk kalian. Tetapi mereka mampu melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu Allah yang memerintahkan mereka untuk hijrah. Allah lah yang akan menjamin rezeki untuk mereka. Allah yang memerintahkan mereka untuk memperjuangkan agamanya tidak akan mungkin membiarkan mereka dalam keterpurukan. Tidak akan mungkin bagi Allah menyia-nyiakan mereka. Padahal kalau kita pikirkan secara rinci, apabila mereka hijrah ke Habasyah dengan kondisi yang seperti itu, mereka terancam akan menjadi apa? Gembel, ya kan? Mereka akan terancam tidur di pinggir-pinggir jalan, akan berteduh di bawah pepohonan, berteduh di bawah jembatan, ya, tidur di atas jalanan, ya. Karena tidak ada Muslim satupun di sana sebelumnya, tidak ada kerabat mereka yang akan menampung mereka. Tiada panti asuhan yang akan menampung mereka. Tiada yayasan sosial yang akan menerima mereka. Tetapi itu mereka lakukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demi menyelamatkan akidah, iman dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dan tidak tega melihat mereka selalu ditindas, ditampar, diludahi, ditendang-tendang, dicaci maki, dibuli, di ya, oleh keluarga besar mereka, oleh masyarakat Mekah dan orang-orang Arab yang ada di Mekah. Nabi khawatir jika mereka tidak mampu bertahan akan meninggalkan agama yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi pun menganjurkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Bayangkan jemaah, sebagian para sahabat Nabi yang melakukan hijrah tersebut sambil menggendong bayinya. Seperti ibunda kita Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan yang ikut hijrah di masa saat itu dengan suaminya Abdullah bin Jahsy. Ia pergi bersama bayinya Habibah. Ya. Sebagian para sahabat yang lain dengan istrinya. Bahkan Nabi SAW rela putri tercintanya Ruqayyah dibawa oleh suaminya Utsman bin Affan meninggalkan beliau, meninggalkan Mekah. Demi apa jemaah? Demi mempertahankan akidah, demi menyelamatkan akidah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk mereka. Daripada mereka di Mekah sehari-hari mereka hanya menerima tamparan, menerima tempeleng, ditempeleng oleh keluarga mereka, ya, diludahi oleh masyarakat, ditendang-tendang, ya, ada yang dipanggang oleh majikannya di bawah terik matahari dengan diikatkan batu besar di atas dadanya, kemudian dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir di bawah terik matahari yang cukup panas di tengah hari, di siang hari yang cukup panas. Nah, sesungguhnya hijrah yang mereka lakukan dari Mekah ke Madinah bukanlah untuk perniagaan, bukanlah untuk memiliki sebuah rumah yang sebelumnya mereka belum memilikinya, bukanlah untuk memperluaskan bisnis mereka yang telah jalan selama ini, tetapi hanya demi menyelamatkan akidah sunnah tauhid, agar mereka tidak terjerumus lagi kepada syirik dan bidah yang Allah Jalla wa'ala telah selamatkan mereka darinya. Maka seluruh rintangan yang akan mereka lalui dalam perjalanan hijrah tersebut tak terlihatkan lagi oleh mereka. Seluruh duri-duri yang bertaburan dalam perjalanan mereka menuju Habasyah tersebut tidak lagi mereka bayangkan. Yang terbayangkan oleh mereka adalah bagaimana aku mati husnul khatimah membawa tauhid sebagai pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi jatuh ke dalam syirik dan bid'ah yang sebelumnya aku berada di dalamnya. Bagaimana aku menghadap kepada Allah sebagai ahli tauhid, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan syurga dan selamatan dari nerakanya. Itulah yang terbayangkan oleh mereka. Sehingga semua rintangan yang berada di hadapan mereka menuju Allah Jalla wa'ala itu tak terasakan oleh mereka. Mereka berjalan dengan hati yang kokoh dengan keimanan. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama, bahwa iman itu yaf'alu al-ajaib. Iman itu jika telah kokoh di dalam hati seorang hamba, maka ia akan melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki iman. Maka seyogyanya seorang muslim menyelamatkan agama, akidah, tauhid yang telah Allah berikan untuknya, walaupun dia harus meninggalkan daerahnya, harus meninggalkan kerabatnya, harus meninggalkan tanah akhirnya, apabila itu harus ia lakukan demi menyelamatkan akidahnya, yang apabila ia tetap berada di dalamnya, dia akan jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah, ya, dan dia tidak mampu memperlihatkan agamanya yang harus ia perlihatkan. Sebagian para ulama ketika menerangkan kepada kita sirah perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah dan ke Habasyah, dan setelah itu dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka mengingatkan kita dengan ibrah yang telah kita simak di atas tadi, mereka menyatakan, maka bagaimana dengan mereka yang rela meninggalkan negeri Islamnya demi tinggal di negeri orang-orang kafir? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rela meninggalkan harta, tanah air, kerabat dan segala nilai-nilai dunia mereka demi menyelamatkan akidah mereka, agar mereka mampu mengamalkan agama mereka dengan bebas. Sementara sebagian muslim hari ini, ia justru meninggalkan lingkungannya yang islami, negerinya yang islam, karib kerabatnya yang islam, yang muslim, sahabat-sahabatnya yang muslim, demi pergi ke negeri orang-orang kafir dan menetap di sana, yang sehari-harinya dia akan melihat kekufuran, melihat kebid'ahan, dan sehari-harinya dia melihat di maksiat zina. Ya, dia rela meninggalkan negerinya yang sehari-harinya dia mendengarkan keindahan petikan takbir, kemerduan suara muazzin yang mengumandangkan azan dan iqamah lima waktu dalam sehari dan semalam, indahnya pemandangan di dalam masjid, indahnya pemandangan melihat halaqah-halaqah Al-Quran, indahnya bertemu dengan sahabat-sahabat yang muslim yang taat kepada Allah. Kemudian hal keindahan itu semuanya ia tinggalkan demi tinggal di negeri orang-orang kafir yang sehari-harinya dia akan melihat kekufuran, akan melihat zina. Yang sehari-harinya sebelumnya dia setiap keluar dari rumahnya berjumpa dengan muslim, di bulan Ramadan melihat suasana yang begitu indah daripada suasana sebelumnya, dia melewati masjid-masjid, begitu masuk ke dalam masjid dia memandang pemandangan-pemandangan yang cukup menyejukkan hati, orang yang sedang sujud, ruku, halaqah Al-Quran. Sedangkan ketika dia tinggal di negeri Eropa, negeri kafir, yang dia lihat adalah wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya, tempat-tempat zina, tempat-tempat maksiat. Ini sungguh menyedihkan, sungguh menyedihkan. Yang semestinya dia hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini justru meninggalkan negerinya yang Islam, kerabatnya yang muslim, demi tinggal di negeri orang-orang kafir, yang mana Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tinggal menetap di antara orang-orang kafir. Ayadhan billah, jika dia mati dikuburkan di tengah-tengah orang-orang kafir, Allahul Musta'an. Faedah berikutnya yang dapat kita petik dari sirah perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Habasyah adalah annal muslim la yatakayyaf ma'al mujtama'at. Seorang muslim itu seyogyanya tidak melebur ke dalam masyarakat yang kafir, yang penuh bidah, ataukah yang penuh maksiat. Hendaknya dia tetap dengan prinsip-prinsip agamanya, tetap dengan ibadah-ibadahnya, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun mereka tinggal di Habasyah, negeri Nasrani, negeri kafir, tetapi mereka enggak ikut melebur, tidak melebur ke dalam agama orang-orang Nasara. Dengan alasan intoleransi, mereka tidak berbasa-basi terhadap agama mereka. Mereka tidak terpengaruhi, tidak terbawa dengan gaya hidup orang-orang kafir yang ada di Habasyah di masa itu, yang penuh dengan kekufuran, yang memperjualbelikan khamar. Tidak didapatkan para sahabat Nabi yang memperjualbelikan khamar, yang memperjualbelikan khamar di Habasyah karena terbawa lingkungan. Lah, tidak ada pula di antara mereka yang jatuh ke dalam zina karena terbawa lingkungan kafir yang ada di Habasyah. Lah, tidak pula di antara para sahabat Nabi yang jatuh ke dalam zina-zina kecil, melakukan selingkuhan, pacaran dengan wanita-wanita kafir karena terbawa lingkungan. Lah, mereka tetap istiqamah, mereka tetap teguh, mereka tetap komit dengan agama mereka, padahal mereka segelintir kecil, segelintir kecil. Jumlah mereka hanya 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita, tinggal di negeri kafir, tetapi mereka tidak melebur ke dalam kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan yang ada di negara tersebut. Lingkungan mereka lingkungan kufur, lingkungan bid'ah, dan lingkungan penuh maksiat, lingkungan yang memperjualbelikan khamar, zina tersebar, tetapi mereka tidak terbawa dengan lingkungan tersebut, menunjukkan keimanan yang begitu kuat, dan kokoh di dalam hati mereka. Sedangkan kita, saya katakan kita ya, bukan kalian, sehingga enggak perlu tersinggung ya. Sedangkan kita bisa futur, sedangkan kita di tengah-tengah muslim. Ya. Yang lebih parah lagi, bisa futur, sedangkan dia di tengah-tengah jamaah pengajian. Di dalam masjid bisa futur. Hah? Sedang mondok bisa futur, apalagi kalau sudah enggak mondok. Sedang mondok. Ya, sholat lima waktunya, ya di pesantren, ya masya Allah ada bimbingan ilmu dari ustaz, dari ustazah, ya aktivitas sehari-hari baca Al-Quran, belajar fikih, belajar akidah, bisa futur. Apalagi kalau udah nggak mondok. Allahul musta'an. Ya. Kenapa para sahabat bisa demikian? Tentunya setelah pertolongan dan penjagaan dari Allahu Jalla wa'ala, jawabannya adalah karena keikhlasan mereka dalam beragama. Keikhlasan mereka dalam beragama. Karena seorang hamba yang ikhlas, dia tidak akan terbawa dengan lingkungan. Dia akan tetap beribadah kepada Allah sampai mati, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, karena dunia yang indah, yang semu lagi menipu ini, tiada nilainya di mata mereka. Yang selalu mereka ingat, terbayangkan oleh mereka dan hadir di dalam hati mereka adalah bagaimana mati husnul khatimah, mendapatkan nikmat di alam barzah, terselamatkan dari azab kubur, menghadap kepada Allah dalam keadaan dicintai, diridhai oleh Allah dan dibalas dengan syurga oleh Allah Jalla wa'ala, serta diselamatkan dari nerakanya. Nah, coba bayangkan jemaah. Lebih dari itu, sebelum hijrahnya mereka di Mekah, sehari-hari yang mereka berada di tengah-tengah anggota keluarga, keluarga besar atau masyarakat Mekah yang begitu zalim terhadap mereka. Di antara mereka sehari-hari ada yang ditampar-tampar, ada yang tendang-tendang, ada yang diludahi, ada yang dibuli, ada yang diusir oleh keluarga besarnya sehingga dia menggembel seperti Mus'ab bin Umair, yang tadinya dia adalah seorang pemuda yang bersih, yang wangi, yang selalu kenyang, ya bahkan tidurnya sambil menggenggam makanan atau sambil diletakkan piring makanan di sampingnya. Begitu masuk Islam diusir oleh keluarga besarnya, tiada pakaian yang dia pakai, yang dia miliki kecuali hanya yang ada di badannya, terkadang jatuh tersungkur karena kelaparan yang luar biasa. Tetapi tetap mereka tidak melebur ke dalam kesyirikan, kebedaan dan kemaksiatan yang ada di Mekah. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam menghambakan diri mereka kepada Allah. Syurga dan neraka itu selalu hadir di dalam hati mereka, tertancap di depan kedua mata mereka. Nah, mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri mereka dan segala yang mereka miliki untuk Allah Jalla wa'ala. Karena mereka tahu kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udakhilal jannata faqad faz wa man hayatul dunya illa mata'al ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna, yang adil atas perbuatan yang telah kalian perbuat. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah sukses, ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi sementara. Juga di antara pelajaran yang dapat kita petik dari sirah hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Habasyah adalah bahwa permusuhan orang-orang kafir Mekah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula terhadap kaum muslimin sampai hari kiamat, adalah permusuhan agama, bukan permusuhan suku, adat, atau pribadi. Karena andai kata permusuhan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permusuhan kesukuan, adat istiadat, atau pribadi, tentunya mereka senang dong para sahabat Nabi meninggalkan Mekah pergi ke Habasyah, ya kan? Tetapi mereka justru marah, bahkan mengejar para sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Mereka rela pergi jauh-jauh dari Mekah ke Habasyah menemui presiden Habasyah, Raja Najasyi, membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan para sahabat Nabi kaum muhajirin Habasyah ke Mekah. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke kufuran, kesyirikan, kepada bid'ah yang sebelumnya mereka berada di dalamnya sebelum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah diam, tidak akan pernah cinta kepada kita sehingga kita mau melakukan kekufuran, ya, dan penyimpangan agama. Dan itu berita dalam Al-Qur'an, jangan pernah luntur di dalam hati kita, ya. Jangan pernah kita lupakan firman Allah, walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh Yahudi dan Nasara tidak akan pernah cinta kepada kalian sehingga kalian mau mengikuti agama mereka. Itu firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man asdaqu minallahi haditha? Adakah yang lebih jujur ucapannya daripada firman Allah? Allah menyatakan tentang mereka, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat selalu berupaya untuk memadamkan cahaya Islam, tauhid, dan sunnah. Tapi Allah lah yang akan menyempurnakan cahaya agamanya. Walaupun orang-orang kafir tidak senang, tidak suka. Nah, waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah. Orang-orang kafir itu maunya kalian itu berbasa-basi dengan mereka terhadap agama kalian. Dengan itu mereka akan toleransi dengan kalian. Ini yang mereka inginkan dari kita. Ya. Mereka enggak perlu kita ganti KTP. Ya, dari status Muslim berpindah status Yahudi, kafir lah. Cukup dengan kita melakukan kekufuran, kebinahan, dan kemaksiatan, ya, itu sudah memuaskan mereka. Ya. Apalagi mereka mampu mencampur adukkan agama kita dengan apa yang ada di dalam agama mereka sehingga kita masih merasa yakin bahwa diri kita Muslim sejati, padahal kita sudah mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maunya orang-orang kafir kalian itu berbahasa basi dalam beragama, ya, mau melakukan kesyirikan, kebidaan, kemaksiatan, fayudhinun. Kalau kalian seperti itu, mereka akan toleransi dengan kalian. Mereka pun akan berbahasa basi dengan kalian. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara pelajaran indah yang dapat kita petik dari sirah hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, bahwa seorang muslim atau muslimah hendaknya menjadi seorang hamba yang pemberani, yang pede dalam menjelaskan agamanya walaupun di hadapan orang nomor satu di suatu negara, seperti sahabat yang mulia Ja'far ibnu Abi Talib, dubes kaum muslimin yang pertama kali. Ketika beliau diminta oleh kaum muslimin menjadi jubirnya kaum muslimin yang akan menerangkan agama yang dibawa oleh para sahabat Nabi dan akan meluruskan tuduhan-tuduhan dan tudingan-tudingan yang dibawa oleh dua utusan kaum musyrikin, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, kepada Raja Najasyi dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian beliau menghadap seorang diri kepada Raja Najasyi, seorang raja yang sebelumnya telah mendengar dari dua utusan kaum musyrikin bahwa mereka, para sahabat Nabi yang sedang hijrah di Habasyah, adalah orang-orang yang membawa perpecahan. Dimanapun mereka berada, mereka menimbulkan perpecahan. Mereka orang-orang yang radikal. Mereka adalah penyebab kekacauan di Mekah, terjadinya perperangan, perang saudara, ya, terputusnya silaturahim. Ya, dan kini mereka sudah berada di negerimu, hai Raja Najasyi, ucap dua utusan kaum musyrikin. Serahkan mereka kepada kami, karena mereka adalah keluarga kami. Kami akan membawa mereka pulang ke negeri kami. Kami khawatir mereka akan membuat kekacauan di negerimu, hai Raja Najasyi. Tapi karena Raja Najasyi adalah seorang yang bijak, sebelum dia mengambil suatu sikap, suatu keputusan terhadap para sahabat Nabi, dia memanggil terlebih dahulu kaum muslimin, ya, ingin mendengar apa yang dianut oleh kaum muslimin, sehingga dia tidak hanya mendengar dari satu pihak saja, dari pihak yang tidak menyukai kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun sepakat untuk menjadikan Ja'far bin Abi Thalib sebagai jubir mereka. Pergilah Ja'far bin Abi Thalib menghadap Raja Najasyi dengan penuh keberanian, menjelaskan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberanian dan penuh kewibawaan, tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan beliau menjelaskan dengan penjelasan yang membuat Raja Najasyi terpukau karena kefasihan beliau, kelihaian beliau di dalam menjelaskan, tidak grogi sedikit pun. Ya, gimana antum? Dimin antum dalam kondisi difitnah. Ya, berita tentang antum jelek. Kemudian antum dipanggil oleh presiden, perdana menteri atau raja suatu kerajaan. Karena itu, mereka meminta anda untuk mengklarifikasinya. Kira-kira gimana kalau bicara, assalamualaikum Bapak Presiden, ya begini, bentar, ya, grogi. Ya, seringnya kan demikian. Tidak demikian dengan Ja'far ibn Abi Thalib dan para sahabatnya. Dan seperti itulah hendaknya seorang mukmin. Kenapa kita harus takut, harus grogi dalam menjalankan agama Allah dan menyampaikan agama Allah, walaupun di hadapan manusia terbengis dan terkejam di dunia sekalipun. Mereka tetap makhluk. Kehendak mereka tetap di bawah kehendak Allah. Inna ma amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Jika memang ada sedikit rasa takut dan grogi di hati, karena orang yang akan kita temui ini adalah perdana menteri, presiden, raja, orang nomor satu, kejam, bengis. Apalagi kalau dia orang baik, kan begitu. Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini salah satu doa yang Nabi anjurkan untuk kita ucapkan apabila kita takut kepada seseorang dan kita ingin menghadapnya, menghadap kepada, ucapkan ini sebelum masuk ke ruang ini, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan ketika berbicara dengannya, lihat dia, lihat kedua bola matanya. Ya, niscaya dia akan takut, akan segan. Ya, akan hormat kepada kita. Lihat kedua bola matanya, jangan takut. Dan pandanglah dia sebagai seorang makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Pandanglah dia sebagai seorang anak Adam yang diciptakan oleh Allah, mimma immahin, dari setetes air mani yang hina. Pandanglah dia sebagai makhluk Allah yang kehendaknya di bawah kehendak Allah, yang terancam dengan neraka kalau dia bermaksiat dan dijanjikan dengan syurga jika dia taat kepada Allah. Pandanglah dia sebagai makhluk yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Kita sedang menjelaskan agama Allah. Walaupun ada jutaan tokoh dunia di hadapan kita, anggap aja mereka itu patung-patung semuanya. Gak perlu dikhawatirkan, gak perlu grogi. Ya. Banyak para penyanyi menyanyi ya, dengan merendahkan diri mereka, memperlihatkan aurat mereka di depan jutaan orang, pede. Gak grogi dikit pun. Kok seorang muslim baru khutbah Jumat di depan 500 jamaah udah grogi, udah berkeringat. Ya. Hampir-hampir masjid banjir keringat karena keringatnya. Ya, grogi. Mana tauhidmu? Mana keberanianmu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Para pelaku maksiat PD menyanyi berjoget-joget di depan jutaan audiennya. Kenapa seorang penuntut ilmu agama grogi ketakutan khutbah Jumat yang hanya 15 menit sampai 20 menit? Ya. Yeah. Sedangkan dia sedang menjelaskan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Lihat Ja'far ibn Abi Thalib menghadap kepada Raja Najasyi, orang nomor satu di Ethiopia, di Habasyah, mewakili kaum muslimin, di mana nasib kaum muslimin ba'dallah tergantung bagaimana Ja'far menjelaskan kepada Raja Najasyi tentang agamanya. Kalau penjelasan Ja'far ibn Abi Thalib ini tidak memuaskan Raja Najasyi, maka seluruh kaum muslimin dari di Habasyah akan diusir dan dipulangkan oleh Raja Najasyi ke Mekah. Karena ya, berarti benar apa yang dituduh oleh dua utusan kaum musyrikin terhadap mereka. Ja'far menjelaskan tentang agama ini dengan penuh keberanian, penuh kewibawaan dengan lisannya yang begitu fasih. Beliau membacakan surat Maryam yang menerangkan tentang Nabi Isa dan ibundanya yang membuat Raja Najasyi menangis dan cinta terhadap Islam. Yang sebelum padahal sebelumnya ia telah mendengar dari dua utusan kaum musyrikin bahwa para sahabat ini mencela Nabi Isa, mencela ibundanya. Maka Raja Ja'far ibn Abi Thalib ketika Raja Najasyi bertanya kepadanya, bagaimana pandangan engkau, kalian pengikut Muhammad terhadap Nabi Isa dan ibundanya? Maka beliau langsung membacakan surat Maryam yang membuat Raja Najasyi langsung menangis di majlis tersebut dan menyatakan kalau demikian Isa dan Muhammad adalah dua nabi yang sama dari Nabi Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu kaum muslimin pun masih tetap bisa bertahan tinggal bebas dengan penuh keamanan dan pengamanan dari Raja Najasyi di Habasyah. Sedangkan dua utusan kaum musyrikin yang telah memfitnah kaum muslimin kepada Raja Najasyi pulang dalam keadaan ya, kecewa, dalam keadaan ya, memalukan ya, dalam keadaan ya, merugi. Nah, maka seorang muslim, seorang ustaz, seorang ustazah, seorang santri atau santriwati enggak perlu grogi kalau sedang menjelaskan agama Allah. Kenapa harus grogi? Kita sedang menerangkan tauhid kepada manusia, kita sedang menerangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Kita sedang memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Jangan grogi, tetap pede. Yeah. Jangan kalah berani dengan orang-orang yang berjoget-joget sambil menyanyi-nyanyi di depan jutaan audiens. Tidak ada kegrogian sedikit dengan mereka. Mereka tidak grogi, tidak takut, tidak depresi, yeah, tidak salah tingkah. Dan tidak berkeringat sedikit pun karena malu. Yeah. Padahal yang mereka lakukan adalah pelanggaran agama. Nah, dari antara pelajaran indah yang dapat kita petik dari sirah hijrahnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, dan khususnya terkait penjelasan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh mereka di hadapan Raja Najasyi adalah bahwa segala sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya. Dalam masalah agama, maka diserahkan pada ahli dalam agama. Ya. Mereka sepakat menjadikan Ja'far sebagai jubir mereka. Karena beliau seorang sahabat yang memiliki ilmu dan memiliki keahlian di dalam berbicara. memiliki postur tubuh yang tampan, yang ganteng, ya, dan berwibawa. Dan jangan gengsi untuk menyerahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Apalagi jika tujuan kita adalah agama, tujuan kita membela agama Allah, enggak mesti kita selalu terlihat di depan. Enggak mesti kita selalu dikenal oleh orang bahwa kita telah berjasa, kita telah berbuat, kita telah melakukanlah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai penyaksi kita dan ia sebaik-baik penyaksi kita. Nah. Jadi jangan, apalagi dalam masalah agama ya, jangan terlalu pede berbicara kalau kita enggak punya ilmu. Sebagian orang enggak beradab. Iya. Enggak punya adab. Terlalu pede. Pedenya kebangetan, ya. Bicara agama di depan seorang syekh, seorang ustaz. Iya. Hanya modal berani, hanya modal karena jago bicara, padahal dia enggak punya ilmu. Justru penjelasan-penjelasan yang membahayakan sunnah. Penjelasan-penjelasannya menyelisih dengan nilai-nilai ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin ini beberapa pelajaran yang penting untuk Anda sebutkan untuk kita renungi bersama dari sirah hijrahnya para sahabat Nabi SAW ke Habasyah sebanyak dua kali tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini karena Anda bada maghrib dan bada isya juga ada pelajaran. Laptop di depan Anda mati untuk membaca pertanyaan bagaimana? Oh, di situ bisa ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apabila kita hijrah ke satu tempat dan ingin kembali lagi ke tempat asal niat mendakwahi keluarga, bolehkah Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, ada ketetapan di dalam Islam. Telah datang riwayat-riwayat yang sahih bahwa seorang yang telah hijrah dari suatu tempat, ya, dia tidak boleh lagi kembali ke tempat tersebut lebih dari 3 hari, ya, kecuali karena suatu kondisi yang menahankan dia. Contohnya para sahabat Nabi bertahan di Mekah lebih dari 3 hari karena hijrah waktu itu, karena Fathu Mekah, ya. Ini apabila hijrahnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Adapun jika hijrahnya adalah dari negeri Islam ke negeri Islam, ya, dari tempat karena di situ maksiat, ya, banyak bid'ah, maka wallahu a'lam bishawab. Yang ana ketahui sebagai penuntut ilmu agama yang kecil dan dangkal ilmu ini, ya, itu tidak mengapa, ya, apalagi di sana ada nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai ziarah menjenguk kaum muslimin, apalagi untuk berdakwah. Nah, andai kata hanya untuk menjenguk keluarga yang kembali lagi tinggal di situ, insyaallah taala tidak mengapa, karena negeri yang dia tinggalkan tersebut atau tempat yang dia tinggalkan tersebut bukan tempat yang kufur. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu illallah. Ini yang ana ketahui. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah sebabnya sahabat Ja'far bin Abi Talib tetap bertahan di Habasyah dan baru bergabung di Madinah setelah perang Khaybar, sedangkan sahabat Uthman bin Affan sudah ada di Madinah sebagaimana dikisahkan saat perang Badar? Uthman ikut tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena istri beliau Ruqayyah sedang sakit keras. Wallahu a'lam bissawab. Saya belum pernah mendapatkan penjelasan khusus terkait ini dari para ulama. Akan tetapi, ya, dari perjalanan sirah mungkin dapat kita simpulkan bahwa alasannya adalah, yang pertama, mungkin masih ada maslahat besar untuk kaum muslimin dengan bertahannya beliau di Habasyah. Terlebih lagi beliau adalah jubirnya kaum muslimin, ya, jubirnya kaum muslimin. Yang kedua, ya, ya, mungkin beliau ingin menjaga kaum muslimin sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang terluput dan tertinggal di Habasyah tatkala kaum muslimin hijrah dari Habasyah ke Madinah, ya, sehingga beliau memilih untuk hijrah terakhir. Yang ketiga, ya, mungkin karena masih ada kewajiban beliau berdakwah dan belum ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada mereka. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan baik yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Difirmankan bahwa kebencian kaum Yahud dan Nasara kepada Muslim tidak akan pernah padam sampai hari akhir. Apakah tidak ada kemungkinan jika tiba-tiba di tengah perjalanan kehidupan mereka, tiba-tiba mereka mencintai Islam, jadi mu'alaf dengan ikhlas, jadi artinya kita harus tetap waspada? Benar, sangat mungkin ya. Tapi kalau dia sebagai Yahud dan Nasara, tetap seperti yang Allah katakan ya. Kalau apakah mereka tidak akan mungkin masuk? Sangat mungkin. Di masa Nabi Umar, bukan hanya pembenci ya, menyiksa saudarinya dan menamparnya karena masuk Islam. Kemudian masuk Islam, Umar sendiri masuk Islam dan menjadi pejuang Islam. Khalid bin Walid, Abu Sufyan ya, komandan-komandan perang kaum musyrikin dalam perang Uhud, yang memanahi para sahabat Nabi, yang memerangi para sahabat Nabi, kemudian masuk Islam. Ya. Terkait Ahlul Kitab Yahud dan Nasara, Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Wa in min ahlil kitabi la yu'minunna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Sebelum terjadi hari kiamat, tatkala Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah, akan ada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang beriman kepada Allah, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi untuk mereka. Nah, barakallahu fik. Masih ada yang lain? Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum. Ana ingin bertanya, apa maksud dari hadis yang kurang lebih artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat? Apa maksud dari satu ayat tersebut, mohon penjelasannya. Naam, datang hadis yang sahih, balighu anni walau ayah. Ayah di situ maksudnya maupun ayat ya, ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu anjuran menyampaikan ilmu yang telah kita ketahui. Hal yang serupa dengan ini adalah sabda beliau di Haji Wada, setelah Nabi menyampaikan beberapa khutbah besar yang menggetarkan hati para sahabat Nabi, sehingga para sahabat Nabi mengira menilai ini adalah khutbah perpisahan, sampai-sampai Nabi menyatakan la'ali la alqakum ba'da amikum hadha, bisa jadi tahun depan aku tidak lagi bertemu dengan kalian. Maka Nabi menyatakan ala liyuballighasyahid alghaib, hendaknya orang yang hadir pada khutbahku hari ini menyampaikan apa yang telah ia dengarkan kepada orang-orang yang tidak ikut hadir. Itu maksudnya, semangat menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat-nasihat yang telah kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf kepada orang-orang yang tidak mendengarkannya, atau kepada saudara-saudara kita. Nah, barakallahu fiik. Baik, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.